apa sih telengane mesum temen angger bakal ado karo mangkunclung kayang kono sing mau gajah tu ado mamang ning dapur melung dapur mana ika mangan ika jangan ya adem segane anyep. Mamang singin dibay si ma. Pan mamang mau net tugasaken kongkoning kebon. Pengosrek apa kini wis kebon iseni bak. Goleti nuk aap langka di kamar. Ini anak kene lagi gendeng bay dewek bay. Nang ngomongan apa maning telengan sedih temen nuk. Sabarlah, sabar jamak wong dikualonaken. Ya bener anak saya jare wong tua, jare anak salus-salusane godong waru. Pasti kasap liwur salus-salusane salemesane godong lumbu pasti gatel. Pian tumibaning awake nok aam. Mamang sing dadi bocah ngabri sampe ati nok sayang te mamang wis beli apa-apa nok. Mang baru yang mimin nemen pisan mang. Coba rongokaken mimi karo mama yen awan tengilak ka maning sing durus sampe liwat anak-anak. Awan bengi lak ka maning sing diurusaken. Sabar nok sabar. Sedawaning dina lakamaning sing diurusaken. Mungi walaam karo mangkunclung sing diurusaken. Wis nok aja kaken cerita buat tetangguan. Mok walone nok aam meru dewek. Ane ngomong bener gak juga salah be disangka iku butek aku kan breng aku wis mamang ngarep nutuk aku kerjaan ya nok. Pada pendisih pada kerja pada bubar arep pendisih nyuci piring hari sing esuk kerja apa bae sih celuk ngosrek kebonan. Bagus ya nok ya. Pinter ya nok ya. Rupanya si Saban Dina sirak ngomong-ngomong akan baik kita ya. Blesak-blesak na baik kita Saban Dina sirak ya nok ya. Punten mi. Aam nyewun banga punten mi. Pilih aam sawoning mimi nyewun di banga punten ya. Aja ngomong sirak. Pinter masih bocah, pinter memutar lidah, kurang ajar. Ini agak pada baik ini. Ngomong-ngomong kita aja. Ngomong-ngomong majikan, tangannya aja baring gebukingan. Saban dina, saban bumi dimpani segar disandangi jarit. Belesak-belesak anak kita. Bagus sama kesuruhnya, kurang ajar. Buten mi, buten ngomong-ngomong akan mi. Paingana saban dina rantang runtung karo kunclung calo iki pengajar. Calo ga mobil. Mana minder kan nok, ni pasar kah? Ngomong kanda yen dari yambok walon bleman besayang. Ayo minder mana minder. Ampun mi. Ngelik sampean ku prevensi. Cari pengen kah lagi dialek kula karo mau cika sampean bade sayang nino pak ambadar keturunan yang mau cika mung siji aja ngomong gambreng gak lumayan kan isirang mungkin ya gambreng ember bodol oke aam rongokna ya nop ya kunci lo ngerongokna sekalian aja dua-dua ya cung ya mulai dinakin cung mulai detikin pisan ora sudi dunia kerat sawise werusir lagi ngandak-ngandak akan kita lagi melesak-melesak nak kita mok satu kibuyutan karo sila nih sing dunia sampai tuh makan ngak kerat mimi hadir ganok kita ku dibagus-bagus gamang solia bagus dibecik-becik gamang solia becik jare kunculungi kamau kurungu kita tak alus-alusane magodong waru jujur Boten mi tekanggep mimi kandungnya Aam kang sejati beri pengen susu di badek di anak mau disira di anak maning seumur urip lain mesum bae nangis bae udah kena tatu bae jarang mau sing diberu diaran dipentungin kita nangis sana lantaran ajak ngomong gambreng anak orang nadi paling sekuat aku di paling waktu kita ku selawas suaam sirah nyubi banyu ilok tadi nuni kita basuna pakaian kita ilok tetak enggok beli pengen mau beli sudi kotor mimi corok mimi cember mimi beli sayang nih aami antas temening rupa nih tersangka si jen sirah ku si jen jaba karo jeron ngati nih cangkem ku si jen ya nuk ya sirah lah mesti apa sih puasa nih kene ajikan syukur aduh mi bu mimi ku arani ora sayang ni aam ora melas ni semaur. Hah? Siapa masih? Mi. Cakok bani kele. Yang kan buku buku. Ini kita kesakit. Ampun mi. Benci sirakku benci. Sial sirakku udah kena dingu. Beli sirakku. Breng, breng, elik breng. Pokok kita buat sama. Sirakku. Kata-kata Bapak Nira wara ya nok ya. Boten mi. Wara busuk mana tur busuk Bapak Nira nok. Dipegat ning Bapak Nira patang truk sadina luru wong lanang sing masih perjakauli nok. Aja mi. Patang truk kamu duduk luat wong berupuan. Eh, leos ngomongnya sira. Ajeng leos nang madep meneh ki. Bu bawa bolem nak mentih. Oke, celung rongokna ya. Sira si pantes delengane mihak bae sebab sira sponsore caloe clonase mak klari sira. Kita sinang terang bae dipegat ning bapane Aam grabli keder. Wong lanang sing ganteng-ganteng masih pada ngenteni. Wong demening kita sampai pada tabrakan, sampai pada kejungkel di sembarangan. Soten keplarak dari kejungkel balong tabrakan mobil. Nene aja. Aja tu baik ngomong eh. Cangkem jelatak, baik cangkem lanang cupar. Di Paris beda kelekek. Waktu tak bertahu karung-karung. Terus gimbal tumblek-tumblekan. Kali. Aku laris dari dewek eh. Tadi orang dah bertahun-tahun, tapi gombal blek-blekan. Pinter baik blek-blekan. Yang kita mainin gawa dunia sampai pirang-pirang pedati. Pirang pedati, dami. Lemah kak teka kan majikan lanang ira kak teka matur ya cung ya yanok ya matur ya ning bapak ira baru dipegat mama enok teka nok mama geger apa maning Aam geger apa senggrak senggruk nangis apa kang ditangis maning gini Bung gambreng. Hah? Bangi bae gambreng majikan. Pati-pati dumbangi tentune wong nom kang salah. Nah. Loni bae sampean mah kunjung kang dadi tua ora kaya dadi tua. Ning kene wakile sapa? Serana ning kunjung didiken kang bener yen ora ana mamane. Apa maning, ya? Nang apa nangis? Kelingan Mimi mana? Kelingan Mimi. Mimi wis ora ana, dieling-eling. Aku ning dunya ku benak teng, jagatku kaya sesek temenan. Coba aja ngomong mengkono nah. Jeruk bijak mana? Bijak mana? Pikir sampe aneh mau ngapa apa mah isi mau kebek kunun dengan bocah sampe arep aneh mau konon gue. Jirane maning bisa nih gemerat baik ah. Ah bolong. Nih. Nun. Geger apa maning nih? Geger apa ya orang geger apa apa? Pasaram sama Dina kayak enak. Ya Mimi kudu bisa didik. Adate masih bocah. Masih durung dengar kan dididik mama kan akeh kerjaan wis gak kang bakal sampeanku yang bagian ala bagian priben bagian ala becik yang anake yang ngerti kula gak dibela beli burung udah sampe nongong orang berua awit-awitnya takon dingin menawakku ya toli apa coba terus terang ngomong akar mama oke emang kenen kan kang sih ya kula pokang sebenarnya si pegel pisang coba di lengan jariku aja dianggap anak walon anggap anak dewek iya bener diomongi beri-berima ngerti dewek yang beli bocah semono gede nih orang anak bantu nih apa-apa nih wong tua orang anak mulang terima ya apa-apa bocah semono wis ngerti nih namun bocah beli cis beli kaya konon dukang. Kang dadi wong tua aku 12 segara. Ada teh mi. Segara-segara apa nih Kang? Pelaku ngomong. Saban dina saban bengi sira aku nok wis gede bisa ora basuh piring. Bisa ora sira nggodok banyu beli gelem. Beli gelem. Kalem miang-miang dolan diajak-ajak mana nih muncul. Ngawur-ngawur duit sing ora-ora poya-poya. Duh, ketane sesumbu dak semono gak ada apa-apa. Ya berarti kunclung ini Kang. Ya karuan beli bener bakal anak kita yang orang bener coba semua konon ku kan kandok-kandok akan kita mana di pasar gawa speaker di pasar? Yang kita ku jadi kualonaken beli eman ku kunculungin ku anakku kapan pasar ya? Kandok no speaker season be saban RRI konon ngomong pulang kabli dilui orang kan iya siraku celong ya priver di gambreng gambreng-gambreng breng jongopo gambreng ikan topau curik mulane gakang sekin sikulasi terang bander gakang kulasi digawe bagus ke masa bagusa ini siwis baik kan pelaki pegel kanggulaku pegatan baik kita sih pegatan gila-gila aja mengkonon nih aja jamak dikit kuduku priben kan kulani anak semono sayangi. Engko tekwarai man. Terus bae kunu turu bakal. Kurang ajar lah menungkono anak. Engko engko tekwarai. Emban-emban bae tek gendong gendong. Kini iki gimana iki? Ya maning sampean mah. Lu bisa kan dari wakil ini kan yang ngomong lagi. Aduh. Mulai makili pripun, yang kula kan bujang, orang kuasa. Ya bisa, pan tua mangkun jelung karo kaam. Diwarai sih. Diwarai, no kurang pirai nengan. Esuk-esuk cek, pakaiannya deweknya segambreng usah kotor dibasuhi. Nah. Bobet. Rizka apa? Bohong. Kalau di karton, bah, aku lupa. Halo. Halo, mantal bengolo. Ngandak-ngandak nak kita aja sih. Sambreng dari campun kono. Lha tenang anak-anak tenang wong tua, tangga sampai tekaning pasar-pasar. Oh speaker muter saben burung saben kampung blokso. Ini iki beli gak becak kaya kono. Ono speaker lalu likur speaker. Wis mengko tek warai. Aam iki bener lho mengkene. Ki mangkene bae. Kula sikang wit-witne godong-godonge daripada kita ning kene dimusuhi bae dikropoki bae saban dina dipunclung. Iki kan marek dipentung karo anu kula sampe beli melayu mah mati. Deng sapa? Ya ning apa dipunclung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kula ning gak kula sikang wis mekaten bae daripada tanggo musuh bae duka. Balik kita macam kin pisan. Eh mengko. Kotak warai. Paling asik. Noka kami. Munggu atak warai. Lu emane dengan anak masih salah terima baik. Mendungi baik. Saban dina nih kita dikeropok, nih dikeroyok. Aku celung. Nih. Sama. Aam. Apa? Marak-marak, matur. Nok sinyeman. Coba karo mama. Namun mengkenen berarti nok Aam koreman karo mama. Ma. Coba. Aja pegatan, ma. Tenimbang mama sing pegatan bagian Aam sing lunga sing kena. Ada no. Tapi nok kudu sadar. Kudu nurut. Kudu sabar. Wong neburi mimi. Toh mimi kudu di mimi dewe. Aduh mama. Aam si manja lupa dongane mama baik kang bang. Marep lu ngasih ngumak ini mah. Udah tak atu baru dimelasi. Murid syukur mati sing diulati mah. Timbang murid pada rurip ya nyesek-nyesek ibai. Bener loh, wis kapan memang bener loh. Mulane mama ngomong apa? Bakal melas karo mama, utawane bakal melas karo mau supaya mama aja pegatan. Ame kang nurut. Wis gak kang mangsa bisa haciri. Ciri digawa mati adat digawa minggat. Bakal bocah cangkeme, mukonon gak kula bene tipis. Kang kandak-kandak tau ku kang. Ki baturek pada baik. Ya tukang beo bakal ambe tipis kok. Beo, suram beo. Coba ngomong dulu suwe. Pengen aja lagi tekamene tambil tambalane ku jadi tapi blek-blek ganta aja priwen mangsalan. Ya wirang beli gak kang bakal nunggu speaker ngomong ning tempat tunggu. Ku sih taonon suara singit ngomong tuh jiweli bae bocah ingat. Ma. Ya. Permisi, Ma. Arep mendiam. Punten kula, Mi. Permisi, Ma. Tunggu kagak Aamnya, Ma. Nok, nok Amar pundi? Mingkene bae bareng karo Mimi karo Mama. Ame ge sama. Nok. Wis. Wis aja njlangut maning, Drung, Drung. Nun. Aam dituruti, Drung. Duri beli burung kula, Pak. Sayang bener nok Aam sepengen ngopi betah kana. Undangan-undangan iki, Drung. Sampai ada puyeng kena apa mbu kader rabi mending ari wong ayu. Terbang dongklong-dongklong, Pak. Agar pengen nonton sampean kubitaria. Setungtung masih pada uripe. Wong beli eman dengan anak walon bocah sama anak setia, eh. Mana bagus, ya. Ribin, ribin. Inang. Ngomong serang arni kita sebelesak, sa. Bengkek, segering-ringking. Nang, bagian bengkek, bagian gering. Lamun kelapa sinang, kelapa tua. Masih akeh guna gawe nih. apa kelapa bosok? Bosok, cang Amira bosok. Nonton, nonton dari yut kabren, dari yut kabren, dari yut kabren. Tonton nenang. Dari yut tak dari yut batu kesira. Apa sih kan sampai ngepak-ngepak batuk kok? Ini lagi puyeng. Banyu mata yang limbang-limbang sampai aku. Limbang sampai mata ini. Sgah. Beli temenan mi. Mimi tentunya kan seneng. Kan selunga. Ki kang kurang ngerti. Bok sampean disora suka. Bok sampean masih kelingan, tentunya masih kebayang ning ibune sing wis mati. Belos beli mana ditiburi. Beli mi, sayang karo Mimi. Kita sih kang ari kongkon dieci ning anak beli sanggup. Apa maning kader kan anak kadudu anak kandung. Anak sing kurang ngajar. Karo Mimi, timbang ditinggal ning Mimi kan lebih baik ngana. Ya bakal mengkonon ya, wis bener aja ngelamun aja gendut. Beli, ini lagi puyeng mau tersatu sih. Ayo bening pasar, atau ya. Pari, kita pengen keriting. Nah, aduk mengkonon ayo. Masih esok. Aja khawatir. Jangan sedih, mau rambutnya pendek-pendek. Kita ketinggalan. Ayo, please. Mau ya. Pari ya? Nah, bisa ya. Yuk. Ingin pasti anyar pinangki kerasan emang yang doma barang titis suari sebagai diri ketulis kegawaning janji mana menepok wis lagi kudun alai lising lebak para neng banyu wong bener mangsa salah. Tujuh nok jaga pisori anggur-anggur kemancing mau kuburan kini. Mang, iya nok Aan. Mamang si bokat perlu balik-balik bayi mang. Aan si bagi mang. Umbarakan bayi Aan dar balik mang. Yeh, macam-macam nok ari kuburan iku langka wong. Lek langkah wong urip genai wong mati kuburanku bukan tanah setan. Bagian man anggur mati ini bisa tenimbang urip kayakin hari kepingin am si mati sing diulati sing salah kang disengaja pati lalimi jiwa. Wah wah wah harane cecek harapane nok nok Aam lik kena ngomong mekonon lebanti kan aku kuburane Mimi nok Aam kah mamange wis kelalen nok kuburane Mimi lah kasih ngurusi mang coba duh suket sampai sededep. Tiba putih dikit mah. Kian kuburan anak kian. Siapa? Aling-aling anaknya yang ngerakan anak tengerane. Wow, jarak kian ki. Suku desa dedek islah kat tenger-tenger aja mah. Bagaimana kayu tetong akara ibu ni si mus tinggal dunia anak. Pengapura ya, amin. apa mimiku beli melas demi semini am kaya kini. Ayo ganok wis peteng jagat kak kentongi saya kak kerungu kak. Ayo banget. Am sengaja biar balik ke ning kuburan demi bibae mang. Mamang e priwen kone ora iluk turu-turu ki buyutku. Buran. Aduh, mimi ora melas temening aami. Ampun mi urip dadi sampai masyarakat. Percuma beli pada karobat kaya ini selawas. Segala dosa ya Ami dunia pura dekat seluruh pula ku mikirin dongan ini bisa bantu. Apa mimi selandung akan nih? Iya benernya, no. Mamang berarti belam Aam nih buriku setengah setengah. Ya usah pakar penok Aam lah melu turun. Duh merinding temen ya yang ribu itu pun. Mi, Aam mi, mi, mi, mi du mimi, mi, mi. Aami, iki Aami gawan bae mi. Nangis bayi senajan ibu wis dadi wong alus nanging ibu ngawruhi pisan segala galai apa sing dilakoni nuk-nuk Aam mulane sekian bayi tutugaken lakoni sira sampai tekan ngendi bok wis dingin pasti anyar sing pinanggi besok sira wis ketemu karo nini-nini kaki-kaki sing kadang rawut bayi. Dua ingon-ingon manuk poma yano senajan akeh manuk sing bagus senajan akeh manuk sing bagus unine cukuten manuk sing sebelah lor pisan yano sing kurungane bodol jaluken wen sing diarani manuk banjar petu sing bakal gawe mulia ning diri Aam lan cucu gen yanok ya ngetan-ngetan gitu aja diputusaken lakone yanok ibu selalu mendampingi bayi semono bayi ibu beli bisa bebarengan kasar bayi. Ibu, ibu, ibu. Aam, bengi, bengi, bengi, jaga, aja nangis. Aduh, mamang mau borong-borong ruwok nono. Aduh, merinding kejagan. Tegeli Abi. Mimi. Ambil Numi. Ya Allah, Mimi. Suara yang masih waras, masih mirip Mimi. Ya usah yunok mendinok, mamang teburian dayani nok. Nah ngapa baik, bocok nangis terus ya dong mengibungi. Ngapa nok, ngapa apa? Nyebut nyebut. Muhammad Rasulullah, ya Allah ya Rabbi Rasulullah. Nyuwun berkah selamat, nyuwun selamat sing dunia sampai akhirat. Mam, nun, kerungu beli mam. Kerungu apa? Ya kerungu mana banyak. Manuk dan jangkung. Borong lu mau kenapa apa? Sasak sasak, cicak. Duh, mangkunclong. Apa beli kerungu anak suara nih mimi ngomong mau pulang. Cari anak suara tanpa rupa, anak suara mimi ngupai wang sikang sejelas jelas. Ah, mau mati jumpai suara priwe, mau mati ya tadi lemah. Iya mang. Perangsa bokat tunggu. Suara apa aja coba mamang rumah enak. Makenen mang. Cari saujari mimi no. Ibu ganweru lan ibu terang pisan delengaken og Aam. Suman bukat wis takdire Aam jemang. Beli kena putus asa. Mulane Aam kongkon lungangetan idul parane mang. Mengko bakal anak wong kang arep ngaup ning Aam nini-nini aki-aki mang. Mokonon bener-bener nok. Iya mang. Ya yo. Cuman uangnya duwe manuk ya mang. Uang sing gak ada ngaup nok Aam. Iya mang. Kone kokon jaluk manuk bagian ake sing bagus. Nang kokon milih sing kurungane bodol ya mang. Ning tungtung lor pisan. Uang tukang mikat ta uang tukang apa kok ake manuk aku ya. Ayo. Ayo pada dituruti saujari omongi mimi. Ayo dok. Bukat bayi mang iku ilham kang luwi bagus. Ini wongnya manuknya ake aja konon. Manuknya ake pisan je mang. Tali anak sing blesak kurungane. Bagian muni bagus-bagus manuknya bagus-bagus. Aam kokon milih sing kurungane bodol je mang. Tali anak arane manuknya. Anak arane manuk. Manuk apa nama? Manuk Banjar Petung je mang. Banjar Petung? Iya arane mang. Sayang apa Banjar Petung? Ngomong sama nenek tua ane kan nembeng rumah anak aran manuk Banjar Petung. Ya wis ayolah ajak aken mang ora-ora mati pusing maning kok kelingan mang. Jaga teh wis esuk anak bane jago ukururu. Mamang sampe ora turu-turu ayup-ayupen. Ane mimi kula sapetu duwe mimi kula badhe turuti. Jaluk pendongane mi dongakaken amar nuruti omong mimi. Nanging mi jaluk dilindungi jaluk ditengtayungi. Wis enak wis mamang ngincar. sacang inok na ambling ngara dinggang sacang kamu. Pirang-pirang kuya didol beli, digoreng beli, ya tuh liar panggah pak manuk pirang-pirang. Ya jarak kita kuya biang tapi kabur. Kuwis gak kon ngajang loroni manuk baik, ajang menjadi manuk. Dilawani pegawaian keteler-teler, kelalen. Gue kebonan sampai super deder ya biang. Gue wit yang gedang ya mateng ningkono yang tok ningkono. Urusan sayang bae seneng bae ning manuk soalnya kapan mau kuya elu ya gah gugal bayarin mungkin sakit kabur maling maling ane temen kaki kabul apa sampean bakal terus kaya kondundu. Rasa beli mangan rong dina lamun us ngemek manuk kuen waduh seneng temen ngumbar bawang waduh sewa terbeli ngungku priben sih ya ki kakek apa bakal terus tak kakekku ku barengan karo manuk baikku sampai sesek jubel kayak kenen kenang manuk pating gantul pating trempel gal baisun sih ngurusi temen lagi seneng karo manuk ku jar manuk pirang-pirang aduh wis kelalen sampe ning wong wadon kelalen ning kebonan jar nini mus tuh liar mikir kenapa kebonan anak mangan setitik-titik anak. Ya wis ora enak mangpene manuk. Jadi dianggap cukup ta kon sampeyan kuke? Ya are cukup mau beli asal duwe bakok, asal udud, asal betek. Wis lali turune. Dilawani iki. Oli hasil sing palawija, oli ngundu walu, adol walu, oli duit sampeyan dilalu. Kiki jarang basa nih mau masih ngawit cilik sampai bareng tuane sampai kaki-kaki nini-nini jari kulama langka arti nyari kayak kenen terus langka untungnya langka asile apa gede wik Sing males sing kaya mesum muni beli mending manuke bagus umur umur mangane bae kini manuk kini ya wis gak dibuang bae raki arep tak buang ya eman gak pisan ngopeni manuk sedina dina waya emangan manuk kudu mangan tunda dingin melek bosen. Manuk apa gini manuk? Geling-geling kumpu. Wis anak ora duwe sibuk dewek, betek dewek, nyapu dewek, nyuci dewek. Uru aja kita doraki sampai anarpan dengan aku mah bengen-bengen gamo. Anaki, masa kita kung anak? Biar anak mah cira ora si wadon. Iya, kita sing wadon sing anaki gak dasare. Kaki sing gabuk nang anak-anaknya nang kalau. Sira sing gabung mah. Moal kita ku anak. Bakal sampe nek digabung mah tentune kita kudu anak, tentune gameteng kabeh nang tangga kidul. Seneng anaknya ayu-ayu, bagus-bagus. Kita mandi boro-boro loro telu siji batin. Ya bukan durung diparingi ning pangeranku ora ora ina ora kita ku. Cara rumah tangga ya bener-bener kita ku umpani rabi ya bener. Kola batur mola, mola batur turu-turu. Wah. Bukan turung di paringi dua anak. Wes saja mono-mono sing penting mah kita memangan wareg turu wes. Mangan turu, bakal sakit siapa sih ngopeni? Sakit kok. Ya sira sakit ya kita sing urus si beli. Bukan kita sakit ya sira sing urus ya. Emang nega wes sampean kuki ya jadi manuk baik. Jamu apa tama bari seger mono ku. Sakit rewel kini sira mah. Tukar bayang kalbi nang urus na orang de bako orang dua kawung tukar bayang wah urusi manuk mending gak kesenangan orang wah terus bawa yang ngajak tukaran bayang wah angel si tua ina nawong wadon ngomong ki ora nana artine ora digugu ora dirong maiku nok am iya mah tamare ora pisan mah kok kene ngelak pengen minum ya ayo mampir ben njaluk minum masa bloli tolong lah gorokan asa harus maghrib durung urut-urut damar buat kita pelik-pelik ke damar kan. Ana wong udu deket dengan anu manuk. Ngono pe uruk salam. Ayo mam si pileleng ku bari gaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nuwun. Mam. Nah. Ana wong watuk bae, Mam. Ki. Bane ana suara ning wong ki. Mam, ana wong watuk bae, Mam. Ya dah. Tuam. Kok mamang punten mangga nah enak nuwun mbak siraku kini peteng dedetan mene-mene ku jalane kesasar tapi riwe nang ya lamun dianggap mah lagi serang sara wak serang sara ari kun sapa rabini lanang bocah wadonku tutu wak sapa majikan kula wak nangis majikan Ira turung nemoni segas salas turung nemoni banyu satetes wawis lawas wak ki tak dama reko. Krek menek krek ya ko. Ibu 110.000 nuwun. Ben lepas sini. Lepas repetinya lu. Tulung-tulung sepira buku lamelu nginepek kula mopo. Sikile pada melempuk, tenagane wis ora kuat. Ki, arep nginep ning kene, Jeki. Ki, ngene mek. Kok ya cung ya, met banyu ya cung. Kendi baik. Oh ya bari gak empok mak, ora duwe tremos, duwe kendi. Tuh si renenek ke siapa kini? Hah? Anaknya wong aduan. Wak. Duduk anaknya dasem duduk. Duduk wak. Wah oh, tuh ngendi si rene. Wong jati barang. Jati barang. Wak. Kini si wadon ke apa nih sirak ini? Anak kemajikan, Wak. Mang. Nyon. Jaluk nino, Mang. Ini mus mana? Lulu na banyu kah? Ning anu kah? Ning cangkir kan cake kita kan los. Ya, ya nang cung ge. Ya, ya nok. Ya banyu, banyu kendi. Enak adem. Sok padang minum dikit ya. Astagfirullahaladzim, sirakku. Mau nih siraku si ngendi nok ah. Sapa? Sapa rane sira nok nang? Pengen meruk, nini ki pengen meruk rane sapa nok? Kula bu, ya ya. Sukan tenang kula nepangaken. Namine kula Aam Kamina bu. Aam Kamina? Okay. Rane bagus pisan ki. Ari kun sapa kun bocah lanang iku? Kula kunclong. Celungkung. Celungkung maning kunclong. Ya kuwung-kuwung ya kuno ki arane. Siapa? Kuwung-kuwung di laga. Kunclong. Kunclong. Kunclong. Oke. Kunclong. Si wadone siapa kan? Nok Aam Aminah. Oh, nok Aam Aminah. Ki bengi-bengi ki maksudnya ki sedak arep mendi kini mene-mene ki. Wonten sing dituju cewa dawane malagi nututi tindak ke suku kede penetra wa arep nginep ning kene jeki ya ngelas temen dirawat andon nginep ya aduh nang jare bapak tua mah ari gelem aku kena campur karo mengkononane ning manu sira petarangane ning manu gabah sira cewawut sira duh cerita kakak nok ada nenok mamang mam lebih bisa ngomong ilatnya ribet ya nok kandak arombok tuas nok nok keberan temen ini bocah ini nok pengen beru nok senoki asale sing dilan bisa nek tekang kene ki tapi ben kang dimaksud apa kang dituju apa lantaran nok bisa nih sudah sampai rusak awak gering geragasan kayak kuniku bu sampun takun riwayat kula bu. Seminggu mang satu tuga bu. Kula dadi wong urip tergedeng jagat bu. Ngomong anak ngomongan. Apa sing dadi lantaran bayi? Duh bu. Kula ku asal asali si ora duwe mimi kula ninggal dunia. Sing lawas dikualonaken nanging kata tiang dikualonaken boten kados kula bu selawas iblimak bae dan aku benok terus bayi dikualonaken kata tiang dikualonaken kata sing sayang bokualoning apa malining sawon ning lerese tetep kula diumbangi mawon matane lawas-lawas kula sang pun dewasa bu barengan usabandal usabandinten boten-boten mali tukar kula kang dadi persoalan lami-lami kula ngerti yen kula kang dados persoalan ini bu Bu. Kula digebugi ning bok walon bareng mama kula tekan mimi kula jaluk pegatan. Jari kula daripada mama pegatan nanggur kula singkesa. Pribasane mati kang diulati Bu. Nang bener-bener Wak, anggur-anggur bocok digebugi pengen mangan turu dikukusan baik. Terus kula terpaksa kesa Bu. Kula sampun kawan dinten lampa Bu. Laku baik orang numpakan Nang buruk kangen numpakan Bu. Besar pengen belanja duit tetap dina soten mangkate semuanya di rumah ngantrong dina ya. Dadu seniki si Bu. Kulaku dianggap boten dianggap nyuwun mondok ning riki. Pribasane kula si Bu badhe kerja napa mawon kula turu. Sanggine kilem ning emper pribasane kula turuti ya Bu. Pilih butuh tenagane mang kunclung mangga digolang. Mangga. Asal kula diterima nih Ibu, kula kubu biragunga, seneng pisan bunga pisan. Dari nok Aam kualonaken mbak kualone beli eman nok ari bapaknya senoka ame si priben ya duh kami ari kedane ceriosakan si boten pantas cuman dasare jalan-jalane sanggine sagede Aam meketan ku gara-gara kula di kualonaken kasare mak Wak, kula ki maaf mawon. Dudu kula ngimbui, dudu kula ngurangi kata-kata. Iya, priben nang. Bisane nok Aam sengsara sampe kekaratan ki soale mbok walone ngomongnya kaya gorengan kacang, bareng mamane ki kaya bapane nok Aam ki ya bolem lah. Slemong, slemong tadi ya percaya bae natur-atur. Kala kenang rabine. Nggih. Ya wis noka Aam yen ugane mekonon maki keluwi-luwi banget sayang keluwi-luwi banget melasi suwise nok Aam cerita kaya konon jare nok dikualonaken. Ya wis kacung kunclung lan nok Aam yen pada setuju ya wis meneng ning kene bae karo emak bebarengan gora nanging emak engko arepan ngomong dikit karo kaki sebab bari kakiku nang durung jelas durung weru persoalane nok Aam karo kunclung ning kene iki engko marepan rundingan harapan tukar pikiran karo kaki kabul. In mah kenen bae ya nang ya celung. Pripun? Pada istirahat bae dikit terus jare durung pada mangan, durung pada nginum. Kabran maki nembe mateng terus bedek wayahe kari mangani bae terus ana sirah kilos pada mangan dikit terus lho ya. Syukur. Kayak kaya mangan sekocel gantuk ini pula. Saanane bayi ya nang los nok pada mangan dikit los mana los mana intip beli intip sirane doyan intip nang intip tama beli sok intip mama ora anu alot mangan intip ku nang bagi sore enak mangan intip kurane galak gampang sejen waktu ari sirane doyan intip maya nang ya los nok agi mangan los saananane ya ya nok ya kesempurna ya mi sederengnya mi nok Aam sikin mah nok aja usah undang Mimi maning dak kaderan emaki. Wong wis tua terusan wong kampung dan diundangi emak bae wis janok ya aja. Enggak apa-apa. Syukur kulai dianggap anak dewek. Iya iya nok. Pulang undangi wa bae ya wa. Iya iya nang iya nang. Ya wis. Mangan. Wes. Kek. Kaki. Gimana agak yang sampean ku priwen si orang culu-culu karo manuk ku culang dikit ku netaron dikit. Waktu tarin tenggok bae. Kenapa sih? Oh, terus lagi ngopeni manuk. Iki dugal mana manukin ki? Manuk mati beli, urip beli, cara kita kuar mati resak mono. Aja gawe pikiran. Kok? Oh. Hari kabe-kabe pada muni, pada didis, pada gerabak gedubuk, hari manuk kiki, mesum bae, tepat ini eman manuk. Siu-siu ini gak kepegelan nih kono, siu-siu ini gak blesak ngomongnya ku. Nah, siu. Manuk kongkon mati, sampean kok jadi loroni maning, mau-mau gak? Eh, kenen ki, arep ngobrol ki. Ngobrol terus. Jadi kan kaki bocah sengsara. Sinok aam bari kuncung kaki. Terus? Ya, namun kaki setuju. Aduh ki, namun kaki setuju. Kin mamang kenen baik. Kita rumah tangga karo sampeanku ora duwe. Dana boleh hari aam kajeki bocah di kualonang barang anu mbok kualone ku beli eman ki. Bapane ya orang anak tanggung jawab dilawani sengsara ketarak-tarak menek ki. Dadikin maki wis gak ayu pada di aku anak baik dipupu anak ning kene hitung-hitung ku laki yang itip nang ku labis tua ora dua keturunan dewek. Kanggo rerewang, kanggo bebantu, durung tentu kita wong loro bareng sakit. Iya. Lumayan kanggo ngopeni ya. Yaki ya setuju beli ke. Anu ne bocah gelem beli ku ne lamun dia ku anak ning kita. Ai, gelem pisan kepengen e ki. Gelem. Wis diomongi. Wis ki. Bocah lanange kending wis. Gelem. Ya wis syukur bakal mengkonon mah. Nganak dewek beli anak yang sedulur atau ya wis bagen mending bae anak bocah lanang pranti ngosek kebonan ora pranti met kayu bocah wadone pranti betak luru banyu kon menek bocah encang yen kaki setuju kula seneng ora kedagan duki. Nah mana nok mana nok aam kunclung non. Kulai sawang nyaponi sawang, Mak. Ah, iya. Yang kok dikit kenok aja gerak. Duh, biang bocah kia. Pinter temen, ya teka-teka terus nyebak gawe bae. Priben mangan ya, wisar kia celum. Campur, kula gratis beberes. Beres siapa? Terus beres si campu bakaran. Taruh yang ngendi diberesiku. Taruh ning weteng kula. Yah, lu diberesikun, Mak celum. Ane campu siapa sih kan? Sampai siapa? Anu, biasanya kaki kedoyanannya kan, ah celung. Enakan. Nok aam. Mak kes ngomong bari kaki kabul. Gila. Setuju banget kaki kabul anaknya nok aam yang kene. Yen bener-bener nok aamku. Gelem bebarengan karo emak lan kaki kabul yang kene. Anak ya bareng mangan, langka ya bareng langka. Tinimbang enok dangsak-dangsak. Lelungan kang orang anak kang dituju wis ning kene bae bebarengan karo emayan no. Tapi no kudu ngawaroni dewek maning kene kan mung ora duwe. Ya mau ga sebaliknya nitip nang rasa wis tuwa karo kaki. Duma. Iya bayi. Aku sendiri ingin matur kesu sangat nyaman ugan kali ning bapane keding kula kupas sampun dianggep anak ing wong ini gak bareng mau ngomongin mekunun. Kula kumat kayak gede gunung masih gede hati aku. Lakan bami iwalmu pikirane ambil. Bareng sesangkune kula dianggap bingung. Apa kene nok adem jagate ya. Jlong enon, Pak. Sirane gelem kene karo waya. Ya syukur pisan, Pak, matur kesunah anane kula sengsara diaup ning wa. Wa karane sapa kan? Bakawa, wa kabul. Wa kabur. Wa kabul. Wa kabul. Kabul. Ka, ka, bul. Bul. Kabul, kabul. Kan bae wa masirat lo ora duwe anak ora duwe sedulur ki anane ning kebonan ki ado tangga ngalur ngidul ado ki ya artine wong ora duwe sedulur ora duwe tangga manuk akeh ya wa iya manuk masirat ya kuwon kuno clung sedina-dina wa kabul ku biang ning manukku ora duwe culucul nangku pirang-pirang delengan coba ana sing kuning ana sing batik-batik ana sing ireng. Jaman kin mawong nom pada kepencut nih manuk tua wadon. Tidak ningan, nom kok mundak batur kal, ngule blek kok sirah, kok beluk. Jangan. Suarane mimi wong ora ora katon bohong. Ma, non non priben nok Aang. Ma kata manuk ya ma. Iya ke banget, bayi risih nang manuk yang kosian sampe buta urusan. Yah, gel ngopi manuk imak sedina-dina. Ya pada muning ge ma. Iya pada muni enak-enak, pada macem-macem munine ga. Mungkin ku nok sing manuk males mapangane bae ku sian ceponan kang sebelah lor ku. Bisa ku ne ku nu mesung bae ngantuk bae. Pak, ada bodol. Pak. Sisulai pengen manuk, Pak. Woi. Priyen bayi priyen? Pengen manuk, Pak, ame. Sisil lor, Kak. Nang segae. Pengen manuk kan di manuk cungku deta, manuk darah. Emang, Pak. Wah, wis manuk singireng cepetut. Emang, ah. Wis manuk blekok. Emang. Anu kun bokat manuk. Bango, bango. Iya, kun. Wis ada kabe bak awam. Ama wis ana sing disenengi, Pak. Apa sih? Manuk teruk. Sanes. Cak mendik milian los kaderan. Nang apa manuk? Duh, Pak. Ah, iya. Uga manek keding kula sangat senenge nambah senenge mah. Iya. Lamun kula dipai manuk kang paling untung lor kang kurungane bu. Tentune kula ku banget bunga. Apa maning ditambah-tambah duwe manuk ya, Pak? Bagus bocah lomba seneng manuk. Nanging kula laka maning kang seneng kang kanggo gandulan ing ati. Mung iwal manuk kang tuntung lor kang kurungan ibu. Hai no Aam. Mama seneng pisan nok ka amanah kang disenengi manuk kang anak ning kene tapi punok manuk bagus-bagus pirang-pirang kang ununya melung-melung masa nok ka amar panjaluk manuk kan ka besok muni kan nok sedina-dina ku meneng bae siramangane bae pirang-pirang kang bagus bae sih nok ya kang bagus ya mulai malas manuk niki mawon sing boten sae mah sing buluhe pada rontok ku mungkin sanggine melas bade dipelihara ning ya los bayarin no kak Amip seneng melan pengen dua sih. Tapi ya jarek emas ya sing bagus baik ku kepudang ta. Tak manukun manuk prit gantil tak apa ku macem-macem. Mong ma, mula ku pengen iki mawon nanging nyuwun ikhlas emak kali ikhlas bapak. Sebab kula padan-padan emanuk pengen diakuin ing kula. Pengen di sana kangge kula ma. Kula sayang bisa ning manuk niki, melas bisa ning manuk niki. Ari emak mano kaja maning dijaluki manuk siji. Loro telu lima gak los ikhlas rido wis aja sasa maning. Aja dianggap emaki anak angkat, anggap baik. Emakku ya, emak asing sejati, enok aam ya anak ang sejati ini emakku. Eki, jukut naik kaki manuk eki. Jukut na manuk kan, jekang sebelah lor kah? Nang apa? Iku si enok aam je, seneng pengen. Pengen manuk sing mesum? Ya. Impamelas pak. Enok, kan boy kah, sing bagus. Sing muni na melung, bakai suk muni. Bakawan muni, bakal sore muni, manuk ku mesum aja. Sangkine ame melas pa, pengen iku mawon sing kurungane bodol pa. Mending gak manuk ngkok beluk ya. Jeng pa, mau raine jerok. Manuk ngkok beluk mau bakal muni antem. Ngkok beluk, ngkok beluk. Mang, aku tik, maluk, maluk. Manuk sing blesak di jaluki, manuk kari mati nih bae. Nis, buka tang seneng pun lah, sedangkan rewel. Mana jukun telas lung? Mana? Banci korsi, bodol kat lung. Malah kurung-kurung ane, beh. Ya dikudu diganti, dago bodol. Gen, noke. Noke kau ne bisa ngempana nenek. Sanget, ma. Los, celung, serang ngempane ki, cek serakin, cek. Kinang sirane ki, kunang sing nok aam kun. Sing manuk arep mati ku kin nang sirah ki manuk kur beli manuk kin ki manuk apa ki manuk puyuh nang sirah nang gede sapi rakin dengar gede tungkat dia ku manuk ngok beluk takut empane apa wa empane bakakin ku gabah toli lamunana ya wawan lah wawan uler-uler kah sini sawah-sawah kah puyuh ku palang lembut katlong palang lembut. Nenok aam sih, pakannya berat. Apa? Oh, manuk ulma dimpani gabar, orang gelom dipangan. Dimpani gedang, orang gelom dipangan. Tekarep-arep mati, orang gelom mati-mati, manuk. Lagi sakit, gua. Mbok. Moka ambokat maning, sejen dina anak kang disenengi asal ngomong bayi. Ngomong bagus lo, sarap kabin. Mati mangsa ngarap loli. Asal betah, dikene. Asal sing betah kerasan, gua barengan. Karo emak kanggo nunuti emak karo bapak bayi. Ayo, gawat jalan bu apa yuk? Tas mana ku? Ini kebonan ya celum ya. Ini ibu kata tanah gedang mateng. Bu apa ya di cipu ba ya? Karo bapak tuatan dalam kebonan. Jangan khawatir mak. Tak kepeni ya mak. Ayo gaki pada dahar kerinji ki. Usga liwat tentok nangkun celum. Eh, wis pripin liwat maning. Ayo. Buntut sore anak kuning-kuning ya, ya manuk makan. Pada kenceng, pada rogor, pada ringkir, beliwara mana. Rambut maune ireng dadi putih, kitriben-tribenan sekini. Bayakan maune beli bengkok dadi mengkelalu. hari wis mengkenin. Pancen bener jare kandane wong tu, menusaku gilir gumanti yen wis nom karing lakoni tua. Kelingan jare kandane wong tua, yen wis pekrok matae kotok dengkulite. Mangan masih pengen ning enak-enak, makaya wis beli bisa. Makaya wis ora nana sing didol-dol wis ora nana. Lagi kita nom, lagi sugi tangga batur padang aku. Dongi wis tua, awak pekrok, matae kotok, dengkule teklok, lakue taglak toglok, dunyane entok tangga batur pada keprok. Kelingan ning anak sing diusir, senajan anak walu, ning di siraku nok mbok walu niran nok ganjar urip-uripan. Karibis mengkene narep njaluk tulung ning sapa. Lagi apa? Yah, lagi apa? Lagi apa? Glendeng dewekan, Bay. Iya, lagi mikirin nasib Sun Kang kulaku. Nah, mulane dua anak siji diusir. Kaya ngapa lamun wis mengkene lara langka kang jeti, untu wis pada rogol, boyo. Ya. Untune wae sing ora sopan. Ada lunga di warah maning. Ya kuniku Sun Kang kula lagi rendeng bae. Aduh ah. Kari wis mengkene kulaku keduhung ketemu ning gurine langsa timu ning tu. Lamun bocah beli diusir si tentu ne baik kulaku yang nyagraken anak mungut ning anak. Bareng sikin si kulaku anak dewek ora duwe anak walon diusir. Balik-balik maning kuncrung ka menti. Ya masa balika sih Mi. Masa balika. Kuncrungnya barengan beli kuno. Maning kuncrung. Kang tok enting. Tuli waktu, bae ora meneng-meneng jare kita kutuk waktu. Ya gona balaka lagi turu kutuk lungahan kono. Hari lagi melek beli waktu kuatuk. Bapak di gawang geleleng, waktu ke orang tok-tok. Meneh, bisa tim, meneh. Gak ah. Nyiksa bae, pasti. Aduh, Gusti. Karibis mengkinin, belenak bisa nuripku, belenak ke ketuning tua. Ya, Kak Uci. Lagi nom tenagane rusak, bandak kayane pirang-pirang. Donge wis tua mekaya beli bisa tenagane ora nana. Awak rusak dadi mengkene. Mekaya-mekaya ora kiyeng mbak wis tua kumi. Ya njang gak mas sampean mana mekaya kenaku. Sampai tekan tua gak pengennya diundang ya, bojok, ah baik. Bojok kayak sebuah bojokin. Maku ngedeg. Coba maning kita wong waton. Ana coba batur kaweru orang. Ingin di ana wong selametan weru balik pating kliwir gawe ni berkat sampean jentul bae mah ora boleh berkat apa-apa. Kang. Kenapa? Kene kulak panda-kanda anak kabar kulak. Kabar apa, Mi? Aduh, Mang. Ana wong ngomong Buya ambu belia gaji cari ngece cari kabar anak sampean kuji sekin kus mulia jari sekin kuji kang wis subur nok aam kukang jaring kabar wis duwe umah wis duwe segala gala jarene ning dijeni ngrungu jare sapa jare wong beli siji beli loro si ngomong kumat ana wong si bakulan ngomong ana wong tua ana si ngomong ana si bocah pemuda iji wawa daria nun sumang aam ku jeskin aja subur jewa di umah dewek jegedok malahan dia jari ku jegelang kalung kermompio jadi wite jadi si bak-bakan baik kita kupang getun ya mau-mau awur mekonon ku bocok warpan anak bang janesi mau ku tak kembang-kembang baik cocok dulu cocok bekas kandung nguri ya kan mulanya gak kang sekin kelar ngomong iya nesampean setuju ayu kang pada dilalari ayu pada digulati si anak itu toli dulatane ningdi kota aja kang ning kota ya rasar susure kepriben toli ya saking wong males kuno patokane mah ya wis ayu-ayu aduh ampani tetek padak wis tua kedeku masih ngreng yang bae suara ku aduh ya kan tak kuarin deleng untuk pada lunga untuk wis pada lunga kedeku bibi si maune kenceng dadi kendok kuku kang mawas coba kulit wis kecot iya tapi rupanya ku omongan masih ranyam bae ebeo iya kan rangsa kurip ku durung lawas bae ku lakukan setuju beli dadi kan setuju ayu apakah ngejaluk dinginnya ayu pada ngelati ayu iya kan makan ku lakukan dinding gedang wali bae arep nilakan diri digantung sepira dure dicacat sepira lembute harap jaluk pas rapatin jaluk puri sebab kula wis koranan sing dinuti risin kowe lamun ketemu kami senapane ya risin ora apa kak beli ya beli kita mau lok isinan dadi wongku ini cuma saya isin kok pokoknya semang kenen ki jadi si, isin pengen gak kita mau beli isin beli apa nak bagi selamat saya, metungar yo, mangat ya, yuk lah. Adren utang liwuk, kalau warung diutangi kabe, nyaure beli. Sinesuk wong nagi, wong enem, ngenteni, beli bentang, menang ning rumah. Rumah usilah ke pojok-pojok. Nung, aam, sirak kuningin dino. Eman, anaknya bibi wong sing paling lagi. Nung, gona ketemu. Aduh, bayi! Kaget mimik kulok lagi gulati karo mama ira sebab mingkene bisora nono sing dipan pancingan naik kula wangi ku kedingan kok Hi. Aan beli kurang dedalan, anggur-anggur diaku ning emak, ning emak musni ning bapak kabur. Mulani gana ami seneng, uga mangkun curungi gan melu. Saban esu paling beli-beli 5 gram hasil emang. Dasar takdir orang kena dipungkir, kadar orang kena dipumpang. Tibasa nega bau tani ngelir, eling deni lakoni sabar. Sabar ketemu kelawan syukur. Mangkun culung mendi bae ya. Mang? Man. Enak. Emo de motor ku ayu, esuk sore nyerbeti motor terus. Tes ngebut, nak. Mang. Nun. Ngomong-ngomong besok kelingan ning mama ya mang, ning mama Uci. Oh, kelingan ning mama Uci. Iya mang. Kelingan sih beli apa-apa, mung sing inget tak panas perienok aamura. Hari wong ngarep eman ning anak mau beli kayang konon, beli demen ning rabi mah, beli demen ning digambreng mah. Coba bocah aja sampe lunga di ijini beli di penggat, beli di jagal. Wislah jangan eling-eling monok, sing penting manok aam. Mama ngerti kon, sabenere nok aam iki wis pengen rumah tangga durung. Rumah tangga mang? Iya. Wis aja mono-mono ga mang. Pokoke aam sih masih dawa jangkae. Dudu mono nok soale tangga batur ki pada ngomong kabeh. Tuli ya diecelah bakal wong bebasan lho. Lungan pasar ya dikeproki, disuiti, direken wanita jalanan, anggur ga rumah tangga, bokat mong karo wong ato, ya karo wong kenene, bokat wong mong wong sugi, ya karo wong melarat. Ya dikokon rumah tangga, mo. Ya iya, apa enak wong dewekan, ya. Duh, mangkun celung, najan kula, dan ngerti wis dewasa, hampir am keliwat mangsa. Nanging kaya-kaya durung seneng mang, kaya-kaya masih anak kang dicita-cita. Cita-cita apa maning? Pengen pisan ketemu karo mama. Karidolan bae mana? Ya, ya karuan. Amnesia mang. Bisa ne aam bisa semene ku karena emak karo bapak kabul ya. Nah, arep mulang terima, arep muji syukur, arep balas budi sing nemen ya ning bapak kabul karo mamusni. Oh. Manuk kan sing mamusni, sing bapak kabul. Sampai kita seneng ya melu seneng ora. Mamus nih kang dadi sesemban kulan apa maning mimi dari yama. Nah, bokwalon kok. Senajan bokwalon. Pisane am semini karena mimi karo mama. Saya jadi eling-eling hari. Mimi dari yama. Gambreng ya gambreng bat. Sanggur gak kawin lah, di karo wong ya karo kita ya berapa apa? Mang, nah, karena wong ini tetekan mang, karo aki-aki neng gawa gembolan mang. Nanti? Ika deleng. Kok? Tidak ke? omae mak, apa ya apa beli sih mak? Jare siapa Mimi? Ciyong li takon-takon. Nih? Yakin nih omae ku Mimi kan takon Mimi, coba takon. Ya los mama beli. Mama? Mama tak Mimi sing tak. Mimi bae coba omong no. Ma. Non, non. Coba dalam minten, ika dalam minten. Malas pisan. Ya wis kok. Sing lanang guling pangan ya mang ya. Iya nok. Kok mama yang menang bengkono ya? Anggona ana sedih lah kok kita sing arepan punten. Ya arepan istirahat ya. Apa si wong mada aran? Apa si aam anak kita ya? Nyani ya haka bocak ladang apa? Deu mas semene gede ne dua toko semono gede. Enggak. Wana wong. Punten. Enggak. Wong di sampean. Anu nang sing jati barang. Enggak perlu apa? Aduh nang maaf bae. Mbok ku arep takon nanging bokan duduk ma aja sih. Takon apa? Udah aja muka-muka ning emper gua. Motor limpel. Anu nang. Priwe. Mbok ku arep gulati anak. Kwadon. Arane lu ngasih ngawit nembe umur 11 tahun. Sampai sekin seprenen wis 3 tahun mesti 4 tahun ora balik-balik ninggat. Ninggat. Iya. Anaknya pira sampe aneh. Anaknya si Jiwadon. Siapa arane? Arane Aam Kamina. Sampe aneh mau jati barang. Iya. Arane siapa? Daria. Daria. Daria, Daria, Daria. Daria. Iya. Arisa benernya Aam itu anaknya siapa? Terus terang baik. Anaknya kita nang. Ya mungkin. Anu anaknya laki. Jadi anak walon. Iya. Bisa neminggat. Bisa neminggat manang. Asaliku. Dibugi. Beli nang digebukin siapa? Mungkin bocah minggat digebukin. Minggat banyak nang. Jadi mana-mana harapan mulati Aam apa ya? Maksudnya sih nang boku nang delengen awak wis pekrok kayak kenen kinang wis mpuh pirang tahun sih kena ya lu ngakah dunya peka ya wis orana namangka diterjang lara bayaan teman-teman. Maksudnya sih harapan melu nunut urip ningana. Hari kita mangrungu dari ya uciku ning jati barang ku bengenok sugi sawah umay ya bagus. Iya nang gedong. Iya. Nang apa kini kayak angkona ya mampan tok nang kanggone nambah siwaku brak-brak bae nang gelengen awak sampe kuraki ngeragasan sendiang lu macem-macem nang ya. Anak darah tinggi jarakku anak buga nang ake bae sing diang lu budrok trewel ya nona. Beli nang ari rewel masu waktu wong sing paling menengan njuk enak temen ya wis kin mah aja ngulat-ulati Aam lah sebab Aam maune ya lingkungan kene omah ya kita ketua RT wis pindah kene mang Sumatera. Ning Sumatera? Iya Sumatera ning endi nang sebelah dine desa kin. Sebelan dia aja. Aduh Sumatera mah nyebrang lautan. Jadi sampeane RT ketua kepala. Kepala koprek. Kepala koprek. Ketua. Ah ngaco kini wong. Wis gimana aja ngulat-ulati wong langka. Nang aja bohong sih nang sing bener bae ganang aja nyiksa ning siwa. Mana Aam lungana bature bleh. Ana nang. Siapa? curik gonclong, bocah kurang ajar. Oh, masa menusa diaran curik? Sampean ku yang masih atas bae sama pekrok kaya. Benci nang sama urip satruki buyutan karo gonclong. Gak benci? Ya iku sih dadine minggat ku digawani setan gonclong. Mang. Nun. Mene ya, Mang. Mana? Sih, Mang. Mana? Sesek ambekane, Mang. Kaya mini, Mang. Yah, duduk. Wamis. Untuk gawe kena kopi, Mang, karo roti panggang. Aja. Gendong be, banyu gendong, Mang. Bayi nemu. Ibu cok judes temen si kuno tak rongok-rongok naku. Tak kau ni bayam juga. Wis, aja. Kaca motor lucu-lucul, menjeru mading. Jenggo. Sama-sama batok kaca mata. Nok, nok, tulung gak nok, siwa lagi kesasar. Mi, aja ngundang uba mi, kula aam mi. Hah? Aam mi, aam pun di mama mi, aam, mi, aam mana, aam. Aam nyuruh sangat pun mi. Kenapa nangis kini? Aduh. Ku Aam, Aam, Aam, nok Aam. Nyuwun pangapunten kula, Mak. Biang, sira ketemu ning kene bae Aam. Nok, sira ku ayu temen mau ne semana blesake kromo de kan kene bersih. Sampun terus ini umay sapa kene Aam? Kriya kula, Mak. Mami. Apa je, Mak? Umay, umay Aam, Mimi. Umay Aam, nok. Luar kan sing kacamataan bae lakine nok ta. Aik mangkun celung kana mi. Kunclong, mang kunclong mi. Oh, paingana setan ku. Ciluba. Paingana langka jadi Sumatera jadi dumai Aam jekin maje. Sengit, kambreng. Jadi kunclong. Kunclong. Ya. Dadi nok kiki main nok asli. Sak milikin nok. Sudah laki dorong nok. Dereng mi. Mimi kunggulati nok sampai pirang-pirang dina karo mama Ira. Seketip orang gawa duit sing umaku nok jalak-jaluk sedawa ning dalan. Puas jalak-jaluk si ya, nok. Ari harta bandai Mimi anak uma anak karang padang dimi. Entok nok siji-siji adi doli kabe. Anggo mangan si nok. Nenambak ya kang. Karma puas. Ngarapi yang mekaya wis nok mama ku nok. Duh. Mi alhamdulillah berkat pendongane Mimi Aam bisa diganjar semin. Iya nok dinyangka temen siraku nok. Mulani gang Mimi ku lagi tekar pare kesyukuran teka dewi kula muji syukur alhamdulillah. Dadi nok ke melas taning Mimi ku nok. Melas pisan mi. Ya syukur nok sing tekar pare Mimi arep nut ning sapa bakal beli ning sira. Awak wis pekrok dunya entok mata kotok nok. Boyok bengkok melaku wis taglak toglo. Bener ah batur apa ya? Dunya nek entok tangga batur pada keprok. Ya nah. Puas. Kini pangapura ya clung. Ya wes lah. Aduh masih berkentul lah. Kula suwun Mimi supaya insap mi. Kula suwun Mimi supaya salat sembayang mi. Berdoa kanggo lebur dosa Mimi. Kanggo sang besuk Mimi supaya ketemu karo iman lan Islam. Nah, bener. Kanggo dongakaken kula ya Mi. Dongo kenang lho. Giyang sembayang. Lho, anggar bae. Suka-suka dus pratin. Atas bae wong. Iya dakat semono nok. Memang iya nok Mimi salah. Mimi dosa selawasi murid Mimi murka nok. Gawe dosa, gawe durhaka nok. Nah, Iya Clung, maaf ya Clung. Lha apa-apa, asal sampean benar-benar arep takwa karo Tuhan Yang Maha Kuasa, arep insaf, aja sampai terlambat ning akhirat langkah genai wong sesambat. Iya Clung, seraku pinteran bareng kin. Maafaken ya Nok Mimi ya Am. Aduh Mimi, sampun jaluk maaf ning Aami. Senajan Aam dewek duwe dosa ning wong tuwa. Sayang itu kok nasarung tapi tenunan tak apalah. Iya Mang. Oke, amat nasar ya Mang. Ayo mangan. Mangan wis segar siap sedia. Wonten pepak mi bandeng sarung dadar mi wonten mi. Tongkol ana. Ayam. Sate kiyong ana. Mang kiyong Mang. Oh kita sate kiyong Mang. Sate ayam. Ya wis ana wis. Kulain pekan ya Mi, tumbas mu kena Mimi sarung sinjang ya Mi. Tuku mu kena sing bagus sanok mungkin Mi. Sarung tuh. Sarung yang gue mama ya Mak. Bisa yuk Mang. Ayo ya. Ayo pasang. Suami hati-hati Mi. Oh, Eling Dening anak. Boleh. Iya ya Maya. Mulane gamang. Kulaku sing wisi wis nanging du. Kali ulang pasar jekana. Iya ning pasar apa noko kenang mu kena noko kenang sarung kanggo mama mu kena kanggo Mimi. Tapi Mimi kowe kudu bisa insap lho. Sembayang. Hah, sembayang kowe. Bisa jampine Mak. Ya belajar, kowe belajar. Sajana mama gantan tuh belajar mengko. Iya Mak, pancen dipikir ya. Kita manusia ning alam dunia ader wong urip beli atusan tahun umur ya Mak. Maka kita gawe duraka bae terus-terusan gawe dosa. Mak, kula arep insap Mak saksenana. Tak sakseni Mi. Sing wis nanging sing durung mat kula kurasa getun satengah mati. Ora nyangka ora nyana senajan nok amanah kualon. Ditandure pahit nanging cukule manis pisan. Mak, apa maning Mi? Ngomong-ngomong Mak, Nok Aam duwe manuk iku Mak, kurungane bagus pisan. Iya manuke Aam iki. Segaya bisana iwake durungana Mak. Jadi harapan apa? Ana iwak gak kulai beli pengen sejene si. Pada-pada mangan ku nyembele manukun beku Mak. Aja si Tuli pernah-pernah aja. Iwak anak undo, pangan ayam. Terus kumpul kan yang lemari kah? Ma, kita yang deleng wong mangan gorengan manuk mau kuman yang dalam kosin napisan. Terus gak mau oli beli burung antar nok Aam kue melas ning kulaku pun maning manuk. Tapi kelambimu kena di toko kena. Ya wis apa karpe apa kabeh. Sampeyan menengah bae sampean mau kok kula dewek sing tanggung jawab karo Aam. Anak-anak bae rane kok. Tak cukup manuke tak sembelih. Oh iya. Monggo kapriben kowe nok Aam. Sembelih. Goreng. Menengah bae. Guru mateng bae sampean mater nok Aam ning pasar. Kunculung ning pasar. Tak ae pengen niwak manuk sing bengen ora keturutan-keturutan. Ampun niwak pirang-pirang ana bandeng ana apa yangger. Aduh. Ki Mama teng ki Mak. Bandu ya Mak. Cek Mak taruhan. Pul-pul enak temen pun dia. Ya Mak. Mong ya wis gak ngomong tak ape mong Mak. Cek wis bagen Mama sih wakin niwak ayam bae tak entuk. Enak pisan Mak. Nuhun. Ayo dudali Kang Ning Beca ku dinjali mancing. Waduh, beres wis, beres. Anu iki pakaian kin tak sebutet ge, pakane. Iya, ku khusus pakaian karo. Lah, anu Kak Ampek. Ah, Mi. Anakmu kena. Angsal Mi. Wis ki komplit ge. Ki Mi bakal pengen jaburan sing ecam Mi. Aduh, iya subur Mak. Jaburan apa kini nok? Dimpan manuk aduh ngomong-ngomong. Iku coba wut karo kacang hijau kumang diwadai mana manuk keduru sisin bener lah. Yang kau harus tepakan lah. Melas sing esuk durung dimpani. Cih. Nok Aam. Pripun ben mang. Manuke langka. Aja sok guyon ga mang. Eh bener-bener iku langka manuke. Manuke langka mang. Ku kurungan aku. Iya lang, kalau sembelih ning Mimi kuno, Mimi pengen iwak manuk tak sembelih daugan, entok pas tak pangan. Manuk disembelih Mi. Iya. Bagiannya no kader manuk kakek ning warung ning toko ga. Itu baik, gawe susu ban baik wong sing. Duh. Mang, non. Mang kunclong. Nono. Manuk disembelih je mang. Mang. Manuk disembelih, Mang. Cinok nang apa sih, Mang? Bongganku, Aame mati. Sampean madu, kayak penyakit bae manuk kekasihan nok Aam guru. Apa sih, Clu? Banyak betul. Nok keling nok nang apa sih? Maiki bocah klenger, Aame klenger. Kenapa? Ngandel beli lu. Nangisi manuk klenger, Mang. Iya. Aduh. Apa sih celuk manuk apa sih kunet celuk? Ya pun man, dari dunia. Dari dunia priven celuk. Ya gara-gara nuk Aam sugi ku oleh manuk kuno. Nembelakan ku sedina ku beli sowong beli longgar paling rendah 5 gram ku oli. Ku nembelakan ku emas kuno. Kabret. Kuno manuk gawe sugi. Gawe sugi ning nuk Aam. Ketun temen. Ya beli weruh bokat manuk padu manuk bae nok keling nok ameling nok Mimi salah nok eling ah lagi nok am anak ke ibu wis nok eling sadar senajan ibu wis dadi wong alus ibu masih tetep ndampingi awan kelawan begini nyebut eling nok sekian gage paponana lar kelawan balungi suwise dipoponi nok pendemening tengahing pekarangan nawa bae senajan wis ora ana wujude masih bisa bantu ning nok Aam wis ibu disuwe semono bae. Eling. Mimi salah, iya nok salah. Mimi. Brono kayaan. Kalau pangapura ning Mimi sih pangapura apa? Blasar. Ya kita mau betul temen ya. Mulane wong takon-takon. Breng, ambreng. Mang. Nun. Pokulane, Mang. Apa enok? Lar kalau balung ya, Mang. Natali? Pendemen ning tengah pekarangan, Mang. Oh. Pendemen. Ya. Duh, lari ku ya seneng bagus ya. Dari balung sing alep-alep ya, Mang. Si Banjar Betu. Si Bang. sawise mamangmu mendem elar karo balung iku cukule pringireng nak. Mang cukul pringireng ku lha dawa pringireng dawane mulur la la la la empuk lolet kayange nulur-ulur la la muti lah oling dawa dawa apa dawa pakean nak ji ambi wadon karo tapi kudu. Senajan pringireng rupane sebab kedadiane elar karo balungeng manuk ya mang. Iya. Manuk kayak arane banjar petung dari tekarane pring petung. Oh pring petung lah ming selep maning no ming selep maning bagian bagian mang ming selep mang ayo lah dongol lah lah lah dongol dongol dongol dongol lah lah lah bubuk lolet ayo ayo luru apa maning gak mentok kok mang. Bener-bener berjasa ya mang. Iya no. Banjar petung. Oh. Lidikira manuk banjar petung ya mang. Malah dadi makener. Mimi sayang di anak. Sampai dadi pring rupane masih bela sungkawa karo aam. Iya no. Oh barang emas no. Kalau wis disimpan. Pada bayar karo manuk pengen. Bagian pring oli emas atau akan emas.